وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim bab yang ke-41 dalam kitab Al-Jihad, yang berbunyi bab Qatlu Abi Jahal, bab pembunuhan atau terbunuhnya Abu Jahal, ya, Amr ibn Hisham, ya, tokoh atau gembong kekufuran di masa Nabi kita Muhammad SAW. Cerita tentang bagaimana terbunuhnya Abu Jahal di Perang Badar. Ya, terbunuhnya Abu Jahal di Perang Badar. Kita baca hadis di bawah ini, hadis nomor 4599. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ali ibn Hujr as-Sa'di qala haddatsana Ismail ya'ni ibn Ulayyah qala haddatsana Sulaiman at-Taimi qala haddatsana Anas ibn Malik radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن أفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. Ini sepenggal dari cerita terbunuhnya Abu Jahal di Perang Badar. Kata Anas bercerita, Nabi SAW di Perang Badar tersebut bertanya kepada para sahabatnya, man yanzuru lana ma sana'a Abu Jahlin, siapa yang mau memeriksa, mencari tahu tentang keadaan Abu Jahal. Ya, setelah selesai perang ini, setelah selesai perang, ya, maka Nabi SAW perintahkan atau bertanya kepada sahabatnya, siapa yang mau mencari tahu bagaimana kondisi Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan ini, bila mana diketahui keadaan Abu Jahal, ya, yang kalau seandainya sudah meninggal dunia, maka secepat itu kabar gembira disebarluaskan kepada para sahabatnya. Dan ini harapan semua orang, ya, harapan kaum muslimin Abu Jahal itu terbunuh di perang tersebut. Maka Nabi SAW belum lama berakhir perang, ya, masih ada bekas-bekas perang, artinya belum terlalu lama. Maka Nabi SAW meminta sahabatnya untuk mencari tahu apakah Abu Jahal ini sudah mati atau tidak. Kalau sudah mati, maka beritanya secepat itu harus disebarluaskan agar kaum muslimin bergembira, ya. Agar kaum muslimin bergembira. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW secara khusus meminta ada orang yang mencari tahu keadaan Abu Jahal, ya, karena dia memang sangat keras, sangat besar penentangan terhadap agama. Tewasnya dia memberikan kabar gembira, maka untuk mencari tahu tentang tewasnya dia itu secepat mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kata Imam Nawawi, Fantalaqa ibnu Mas'udin. Kata Anas melanjutkan ceritanya, maka Abdullah bin Mas'ud, ibnu Mas'ud, ya, ibnu Mas'ud itu panggilan namanya Abdullah. Ya. Fantalaqa ibnu Mas'udin. Kata Anas, maka berangkatlah ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Fawajadahu, dan ternyata dan dia pun menjumpai, menemui Abu Jahal. Ya. Qad darabahu ibna Afra. Abu Jahal ini telah dipukul jatuh oleh ibna dua orang anak. Ya. Kalau ibni satu, ibna pakai alif dua orang anak, Afra seseorang yang bernama Afra, wanita. Ya. Dan cerita tentang dua orang ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, dalam riwayat yang lain. Abdurrahman bin Auf bercerita ketika berkecamuk perang di Badar itu, tiba-tiba ada dua anak, ya, remaja, ya, salah kedua-duanya mengapitku. Ya, yang satu di berada sebelah kananku, yang satu lagi sebelah kiriku. Kedua-duanya bertanya kepadaku, kata Abdurrahman bin Auf, wahai paman, tunjukkan kepada kami mana yang Abu Jahal. Ya, karena dia orang Ansar, tidak mengenali Abu Jahal. Tunjukkan kemana, di mana kepada kami di mana Abu Jahal. Mana orang yang namanya Abu Jahal? Dilihat ke medan perang itu. Ya. Abdurrahman bin Auf heran, apa yang kamu lakukan ini? Ya, kami mendengar ia sangat keras menentang dan menyakiti Nabi. Ya, itu penyebabnya. Kami mendengar dia sangat orang yang paling keras dan paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kata mereka, kalau engkau tunjukkan kepada kami, ya, orangnya belum turun tanganmu, ya, belum turun tanganmu, ya, kan menunjukkan mengangkat tangan, ya, di situ tuh orangnya, belum turun tanganmu, kecuali, ya, kami akan membunuhnya. Berarti begitu tunjukkan mereka akan mengejar secepatnya dan akan membunuh. Luar biasa kelincahan dua orang remaja ini. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang berperang dengan kegagahannya, kekuatannya di medan perang Badar, ya, maka ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, memang ketika telunjuk saya mengarah kepada seseorang yang saya memang tahu itu adalah Abu Jahal, belum turun tangan saya, bayangan yang mereka ada di samping saya ketika itu melesat dan saya tidak sadar mereka sudah berada, belum turun mereka sudah berada di dekat Abu Jahal. Dan saya tahu, tidak tahu mana di antara mereka berdua yang pertama kali melesatkan pedangnya. Ya, saking kedua-duanya secepat itu melari, berkejaran untuk menuju Abu Jahal yang ditunjukkan Abdullah bin Mau. Belum lagi saya tersai dari keterpanaan melihat kecepatan mereka berlari, saya sudah melihat Abu Jahal tumbang. Ya. Nah, ini yang didapati oleh Abdullah bin Mas'ud di sini. Ya. Diceritakan oleh Anas, fawajadahu qad darabahu ibna Afra. Abdullah bin Mas'ud menemui Abu Jahal sudah tumbang, ya, tergeletak hasil dari dipukul oleh dua anak Afra. Ya. Dua anak Afra ini kalau saya tidak salah namanya satu Mu'adz dan satu Mu'awwidz. Ya. Satu Mu'adz yang satu Mu'awwidz. Hatta barada, sampai-sampai ia tergeletak tidak berdaya. Ya. Dan hampir sekarat. Ya. Bayangkan bagaimana kekuatan dua anak muda ini. Hampir sekarat dan sama sekali tidak bisa bergerak Abu Jahal. Kalau hanya yang terpotong tangannya saja dia masih bisa bergerak. Ya. Kekuatannya luar biasa tapi tidak berdaya. Abdullah bin Mas'ud Anas bercerita, qala, kata Abdullah bin Mas'ud kepada jasad atau mayat yang tergeletak itu, fa'akhadha bilihyatihi. Kata Anas, maka Abdullah bin Mas'ud menarik jenggotnya. Abu Jahal pakai jenggot. Jadi jangan pula tasabbuh dengan Abu Jahal pula kita. Nabi SAW yang menyuruh kita untuk memelihara jenggot, bukan karena tasabbuh dengan Abu Jahal. Maka ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud jenggotnya Abu Jahal sambil berkata, anta Abu Jahlin. Ya, anta. Ya, hanya kalau anta kamu, kalau anta apakah kamu? Ya. Karena di situ hamzahnya dua. Ya. Sebenarnya asalnya anta. Anta. A-nya yang pertama adalah pertanyaan, anta yang kedua kamu, apakah kamu? Ya. Tapi karena mengulangi dua huruf yang sama, apalagi hamzah ini memberatkan, maka cukup dengan memanjangkan sedikit, dimatkan anta. Ya. Anta. Di dalam Quran ada ini. Allahu. Ada dua kali dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga Allah juga bertanya kepada Fir'aun ketika dia sebenarnya al-ana, tetapi al-ana wa qad asaita qablu dalam surat Uhud. Ya. Jadi dua hamzah yang bergabung itu dicukupkan satu kemudian ditinggal dipanjangkan saja. Maka di sini anta Abu Jahlin. Apakah engkau ini Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud bertanya bukan karena tidak tahu. Bukan karena tidak tahu, tapi menghinakan. Nah, ini dia. Kamu Abu Jahal yang sombong, yang luar biasa, keangkuhan dan kesombongannya. Ini dia kamu ini, yang sekarang tergeletak, tidak berkutik, tidak berdaya, lemah. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat sirah, Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar menarik jenggotnya, tetapi justru menginjak dadanya dengan kakinya. Ya. Diinjak dadanya, pangkal lehernya ini, kemudian jenggotnya ditarik. Ya. Menghinakan dia. Ini yang Abu Jahal ini, yang selama ini luar biasa, keangkuhan, kesombongannya. Ya. Jadi dia menghinakan. Anta Abu Jahlin. Abu Jahal dalam keadaan yang seperti itu tetap angkuh, tetap sombong. Ya. Ia mengatakan, faqala wa hal fawqa rajulin qataltumuh, ya, apakah ada orang yang lebih tinggi dari orang yang telah kalian yang kalian telah membunuhnya sekarang ini? Maksudnya dia yang tetap mulia walaupun dia sekarang tidak berdaya, ya. Tidak ada lagi orang yang lebih mulia dari saya. Wa hal fawqa rajulin qataltumuh, di situ apa artinya? Apakah kamu melakukan ini di atas orang yang telah kalian bunuh? Tidak. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah, apakah ada orang yang lebih mulia lagi dari orang yang sekarang engkau letakkan kakinya, kakimu di atas dadanya? Tidak ada lagi. Walaupun dia terbunuh, dia tetap mulia, tetap, ya. Ini kesombongannya. Dan bahkan dalam sebagian riwayat sirah, dia mengatakan, enyahkan kakimu di atas dari dadaku, wahai, ya, pengembala kambing. Ya. Ya. Bagaimana dia merasa terhina ketika diinjak demikian? Maksudnya dia menjawab, mana ada lagi orang yang lebih mulia daripada yang seseorang yang kalian bunuh sekarang ini? Ya, ini jawaban Abu Jahal atau qala qatalahu qaumuh. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, dimusuhi. Maksudnya dia, ya, walaupun kondisi saya seperti ini, tetap saya mulia. Karena yang bunuh saya kalian. Ya. Kata Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud, wa qala Abu Mijlaz, ini seorang perawi yang lain, qala Abu Jahlin, Abu Jahal justru berkata, dan ini yang dia sedihkan. Ya. Ini yang dia sedihkan. Cuma itu yang disedihkan. Apa katanya? Falau ghairu akkarin qatalani. Ya. Kalau seandainya yang membunuh saya ini bukan petani-petani atau anak petani. Akkar itu petani. Yaitu orang-orang kerjanya bercocok tanam. Ya, merendahkan. Yang dimaksud olehnya adalah dua orang anak Afra tadi. Dia berharap yang membunuhnya adalah ya, orang yang ada di medan perang, yang melawannya, yang dia dulu berkelahi dahulu dan dia terbunuh, dia merasa bangga. Sekarang yang membunuhnya adalah anak-anak kecil dan orang petani, bukan pejuang. Ya, petani ini bukan tentara. Ini yang membuat dia merasa rendah. Ya, tetapi sebelumnya dia mengatakan, tidak ada yang lebih mulia dari saya, ya, yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian dalam riwayat yang lain, yang dia sedihkan ketika, yang dia sesalkan ketika yang membunuhnya adalah dua orang anak petani, bukan tentara. Ini yang membuat dia merasa terhina dan itu harapannya. Falau qatalani ghairu akkarin. Ya, alangkah senangnya bila yang membunuhku bukan orang-orang petani. Ya, maksudnya dua orang anak Afra tadi kan bukan tentara, bukan pasukan perang. Ya. Dia datang ke medan perang itu hanya sekadar mencari Abu Jahal yang dia dengar sangat menyakiti Nabi SAW. Itu saja, dan dia, mereka bukan, kalau tentara mereka tidak akan dibawa perang. Ya. Mereka hanya ikut-ikut dan tujuannya adalah mencari Abu Jahal. Nah, ini yang dia sesalkan, dan itulah cerita tentang kematian dan tewasnya Abu Jahal di perang Badar. Yang membunuhnya adalah dua anak remaja dari wanita yang bernama Afra, kemudian diselesaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, dalam sebagian riwayat sirah, setelah terjadi dialog yang tadi, Abdullah bin Mas'ud menarik jenggotnya, kemudian meletakkan kakinya, menginjakkan kakinya di pangkal leher Abu Jahal, kemudian dia bertanya, kemudian Abu Jahal menjawab dengan sombong. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal leher Abu Jahal. Ya. Memenggal leher Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, ya, ia yang dahulu melihat bagaimana jahatnya Abu Jahal terhadap Nabi, ya, di Mekah. Bagaimana dalam hadis yang mungkin kita baca di Sahih Muslim ini, ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, ketika ya, Nabi bersabar, ya, ya, itu yang memiliki ide pertama kali beliau ini, Abu Jahal. Abu Jahal yang memiliki ide. Siapa yang berani meletakkan isi perut unta ke punggung Muhammad ketika sujud? Ini ide-nya dari Abu Jahal. Dan Abdullah Mas'ud ketika dia yang bercerita, dia cerita, dia yang menyaksikan, dia yang melihat langsung, mendengar ucapan mereka, maka fantalaqa asqahum, yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang paling bejat saat itu bersama mereka, dia yang berangkat dan meletakkan, mengambil isi perut unta dan meletakkan di punggung Nabi. Ini pula yang membuat Abdullah bin Mas'ud ketika itu dia tidak mampu berbuat. Ya, tidak mampu berbuat dan hanya saya hanya melihat. Kemudian ketika dia berhadapan dengan Abu Jahal yang tidak berdaya, maka dia melakukan apa yang dia lakukan tadi. Diinjaknya, dihinakannya, ditariknya lehernya, dipenggal leher. Ya, ditariknya jenggotnya, dipenggal leher Abu Jahal. Ya, itulah cerita kematian Abu Jahal di perang Badar. Ya. Hadis berikutnya 4600. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Hamid bin Umar Al-Bakrawi qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi yaqul haddatsana Anas qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man ya'lamu li ma fa'ala Abu Jahlin. Ya, ini hadis Anas juga dengan lafaz yang lain. Siapa yang mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Abu Jahal? Bimithli hadis Ibn Ulayyah, lanjutannya persis dengan hadis yang pertama. Maka berangkatlah Abdullah bin Mas'ud mencari-cari, melihat bangkai-bangkai orang. Ya. Ternyata masih ditemukannya Abu Jahal dalam keadaan bernyawa. Nah, itu yang dilakukannya seperti yang diceritakan pada lafaz hadis yang pertama. Wa qawli Abi Mizlaj kama dzakarahu Ismail, dan ucapan dari riwayat Abu Mizlaj bahwa Abu Jahal sangat sedih ketika dia tahu bahwa yang membunuhnya bukan tentara tetapi petani. Ya. Bukan tentara, ini merendahkan dia. Ya, merendahkan dia. Ini yang membuat dia sangat menyesal keadaannya, menyesali keadaannya. Yang menewaskan atau menumbangkan dia adalah petani bukan tentara. Dan itu kalau sampai dan terdengar sampai hari ini juga orang sudah tahu bahwa Abu Jahal dibunuh atau ditumbangkan oleh dua anak remaja dan bukan tentara lagi. Ya. Ini dua, dia anak remaja, anak kecil, kemudian dia bukan tentara. Ya. Ini menghinakan Abu Jahal. Ya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, bab yang ke-41, sedikit cerita tentang terbunuhnya Abu Jahal, dan sudah memberikan gambaran kepada kita Allah menghinakan musuh-musuhnya, musuh-musuh nabinya. Ya. Dan nanti Abu Jahal nanti diseret untuk dilemparkan ke lubang sumur Badar. Ya. Disaksikan oleh para sahabat. Melihat ini tokoh-tokoh yang sangat menyakiti kaum muslimin, menentang dakwah. Dan enam orang yang pernah didoakan oleh Nabi dalam peristiwa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri di Mekah, itu semuanya tewas di perang Badar. Utbah, Syaibah, ya, anak Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah, kemudian yang sekarang Uqbah yang membawa perut unta tadi, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, atau Ubay bin Khalaf, ya. Kecuali Ubay bin Khalaf yang memang jasadnya tidak utuh lagi dalam perang tersebut karena sudah tercabik-cabik sehingga sulit untuk diseret. Maka selainnya dilihat oleh disaksikan oleh kaum muslimin, Nabi SAW memerintahkan untuk dikumpulkan di satu lubang, ya, mereka ini. Dan nanti Nabi SAW setelah 4 hari berada di Badar dan hendak pulang ke Madinah, dia sempatkan singgah di sumur Badar tersebut, di tempat tokoh-tokoh tadi yang dikuburkan di sana. Dan Nabi SAW memanggil nama mereka satu persatu. Ya. Dipanggil nama mereka satu persatu, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, yang tokoh-tokoh tadi, sudah kalian dapatkan apa yang saya ancamkan? Ya. Sudah kalian rasakan, sudah kalian terima apa yang saya ancamkan dahulu, yang kalian tidak percaya? Ya. Para sahabat heran. Ya. Bukankah mereka sudah jadi bangkai dan sudah mati, sudah dikuburkan? Kata Nabi SAW, ma antum bi asma'ali minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mereka. Ya. Dan itu mukjizat Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW untuk menghinakan mereka yang sangat keras menentang Nabi SAW. Dan Nabi SAW menghinakan mereka. Mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, ya, tetapi mereka tidak akan terdengar apa yang mereka sesalkan. Ya. Mereka mendengar. Kata Nabi SAW, kalian yang hidup ini, yang sekarang berada di sekitar saya, tidak lebih mendengar yang saya ucapkan daripada mereka. Jadi mereka mendengar semua dan itu penghinaan. Ya. Dan berhak mereka mendapatkan penghinaan dari Nabi SAW. Waliyadzubillah. Ya. Bab berikutnya, bab Qatl Ka'ab ibn al-Ashraf Tawut al-Yahud. Bab terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Ini nama seorang tokoh, ya, di Madinah, dan dia dinamakan oleh yang mengatakan Tawut di sini Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi yang menggelari dia sebagai Tawut Madinah. Ya. Ka'ab ibn al-Ashraf ini Yahudi. Yang di Mekahnya dia sekaliber Abu Jahal. Yang tadi cerita terbunuhnya dia. Di Madinahnya ada yang sekaliber dia. Bagaimana kerasnya menentang dan menyakiti Nabi, ini Ka'ab bin Ashraf, Yahudi. Ya. Dan ini cerita tentang bagaimana dia dibunuh atau terbunuh. Ya. Bab terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf gembong Yahudi. Tagut itu diterjemahkan dengan gembong. Nah, tagut pemimpin kejahatan, keburukan, ya, membawa kesyirikan. Ya, para ulama mendefinisikan tagut kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ka'bah al-Asra' seperti itu tipenya. Ya. Dia seorang kaya raya, sangat suka mengoleksi senjata. Dia hidup di tengah-tengah benteng yang kokoh. Orang Yahudi tidak akan lepas dari benteng, tidak akan lepas dari benteng, karena mereka umat yang penakut. Begitu juga perkampungan Bani Nadir yang kita telah ketahui, bukan hanya sekedar tembok-tembok pagar, tapi mereka setelah itu dibuatnya kebun untuk membentengi mereka juga. Bani Nadir, begitu juga Bani Quraidah, apalagi Khaybar. Ya, Khaybar itu perkampungan yang dilapisi berlapis-lapis oleh tembok, oleh benteng. Ya. Ka'ab al-Asrab al-Yahudi di Madinah hidup, dia satu keluarga yang dilayani oleh pengawal-pengawal, ya. Dan di antara kesukaannya adalah mengoleksi senjata, banyak senjata, ada gudang senjata di dalam bentengnya tersebut. Dan dia seperti yang kita katakan tadi, Abu Jahalnya Madinah sangat menyakiti Nabi, berupaya untuk memadamkan agama Allah, cahaya agama Allah. Nah, dan ini cerita bagaimana dia terbunuh dalam hadis yang cukup panjang. Kita baca. Ya, kata Imam Muslim pada hadis 4601 ini, nomor 4601, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Miswari Az-Zuhri kilahuma an ibn Uyainah wal lafdhu liz-Zuhri qala haddatsana Sufyan an Amr sami'tu Jabiran radhiyallahu anhuma yaqul. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, Al-Ansari. Qala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kata Jabir, man li Ka'b ibn al-Ashraf, ya, siapa yang bersiap untuk mengurusi Ka'ab al-Masra'. Ini maksudnya yang akan menewaskan, ya. Siapa yang siap untuk membunuh, ya, Ka'ab al-Masra'ab ini. Kata Nabi alasannya, fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Karena dia sungguh telah menyakiti Allah, maksudnya menghalang-halangi agama Allah. Ya, memerangi agama Allah, melawan agama Allah. Ya, wa rasulah dan rasulnya. Ya, menyakiti Nabi, melawan Nabi, menentang Nabi, mencela Nabi. Qal, kata Jabir melanjutkan ceritanya, qala Muhammad ibn Maslamah, maka berkatalah Muhammad ibn Maslamah. Ini perlu dihafal, namanya Muhammad ibn Maslamah, pembunuh Ka'ab bin Ashraf. Namanya Muhammad ibn Maslamah. Qala Muhammad ibn Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Kata Muhammad bin Salama, maukah engkau saya membunuhnya? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Qal, kata Muhammad ibn Maslamah, i'zan li fal aqul. Kata, izinkan ya Rasulullah, berikan saya waktu untuk menguraikan cara membunuhnya. Karena untuk masuk membawa senjata ke benteng Ka'ab bin Ashraf ini bunuh diri. Tidak bisa. Orang masuk harus tidak membawa apa-apa. Hasilnya tidak membawa senjata. Kalau ingin masuk ke bentengnya, periksa semuanya. Kalau sekarang tanpa membawa apapun juga, pakai alat pemeriksa. Tidak boleh membawa senjata berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Ini ketakutannya yang luar biasa. Makanya ini yang akan yang akan diceritakan oleh Muhammad bin Muslimah kepada Nabi tentang taktiknya, strateginya untuk membunuh beliau. Idzan li fal aqul, ya, izinkan saya untuk menyampaikan kepadamu. Qala qul, ya, kata Nabi, silakan, ya, sampaikanlah. Fa'atahu, maka ia pun datang. Ya, karena ini kan tekniknya kan rahasia, maka tidak akan dibongkar oleh Muhammad bin Muslimah kepada semua orang. Dia meminta waktu kepada Nabi untuk menyampaikan, ya, bagaimana cara dia masuk ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Ya, maka dia datang ke menjumpai Nabi, faqala lahu, maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, wa dzakara ma bainahum, dan ia sebutkan, ceritakan apa yang terjadi dalam hubungan antara mereka. Muhammad bin Muslimah dari Madinah, jadi sudah ada hubungan lama dengan Ka'ab ibn al-Ashraf ini. Wa dzakara ma bainahum wa qala inna hadzal rajul qad arada sadaqah, sesungguhnya laki-laki ini telah menginginkan sedekah, maksudnya pembayaran, sadaqah, wa qad annana, dan dia telah banyak menyakiti kami. Lanjutan dari cerita pembunuhan ini akan kita tunda, ya, untuk kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akan sedikit membacakan tentang siapa dia, Ka'ab ibn al-Ashraf ini. Ya. Kata sebagian orang yang menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, salah seorang penulis sejarah sirah, kana Ka'ab ibn al-Ashraf min ashaddil yahud hanaqan 'alal islami wal muslimin. Ka'ab ibn al-Ashraf ini adalah Yahudi yang paling keras, ya, yang paling menyempitkan dan menyakiti Islam dan kaum muslimin. Wa idza'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menyakiti Nabi. Wa tadhahara bidda'wati ila harbi. Bahkan dia seringkali, ya, menghasut orang dan menampakkan saya akan membawa orang banyak untuk memerangi Muhammad. Ya, jadi dia memang menampakkan kepada semua orang betul-betul berlawanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana min qabilati Tai, dia berasal dari kabilah Tai, ya. Wa ummuhu mim bani Nadir, ibunya berasal dari Bani Nadir, Yahudi yang diusir dari Madinah. Wa kana ghaniyan mutrafan ma'rufan bi jamalihi fil Arab, dia adalah seorang yang kaya raya, hidup mewah dan terkenal tampan di negeri Arab, ya. Terkenal ketampanannya. Syairan min su'ara'iha, seorang penyair, ya, sudahlah tampan, penyair. Wa kana hisnuhu fi syarqi janubil Madinah khalfa diyari Bani Nadir, dia punya benteng, punya kalau sekarang villa, ya, ya, punya villa yang berada di belakang perkampungan Bani Nadir, karena ibunya tadi di Bani Nadir, maka dia tidak jauh villanya dari perkampungan Bani Nadir. Walamma balaghahu awwala khabarin min an intisaril muslimin, ketika berita tentang kemenangan kaum muslimin di Badar sampai ke telinganya, wa qatli sanadidi Quraisy, dan terbunuhnya tokoh-tokoh tertinggi orang Quraisy terdengar oleh dia, dia bertanya, ahakun hadha, benarkah berita ini? Haula'i asrafu Quraisyin, haula'i asraful Arab, mereka-mereka itu adalah orang Arab yang termulia. Maksudnya Abu Jahal, Syaibah, Utbah yang tadi kita sebutkan namanya. Ya, mereka ini raja-raja, ya, pemimpin-pemimpin besar. Wallahi, kata Ka'ab, in kana Muhammadun asaba haula'il qaum labatnul ardi khairu min dhahriha. Kalau Muhammad berhasil membunuh orang-orang sekaliber mereka-mereka itu tadi, maka bagi saya mati lebih utama daripada masih hidup. Artinya dia mengucapkan ancaman, ya, menyampaikan pernyataan ancaman kepada Nabi, saya lebih baik mati daripada hidup. Kalau mereka-mereka ini sudah dibunuh oleh Muhammad, maka saya akan memeranginya dan lebih baik mati dalam memerangi Muhammad, kata beliau. Walamma ta'akkada ladaihi al-khabar, setelah berita itu ternyata benar-benar nyata, afsah dan bukan hoax, ya, bukan berita isu saja, ternyata benar bahwa menang kaum muslimin dan terbunuhnya tokoh-tokoh elitnya Quraisy, ya, imba'atha aduwullah yahju Rasulullah SAW muslimin, mulailah dia menampakkan permusuhan, penyerangan, penentangan terhadap Islam dan Nabi SAW, wa yamdah aduwahum, dan selalu memuji orang-orang Quraisy, memuji musuh-musuh kaum muslimin, dan bahkan menghasut orang banyak untuk memerangi dan ya memusuhi kaum muslimin. Jadi cara yang seperti ini sampai hari ini, ya, sampai hari ini Islam itu dituduh untuk dihasut orang-orang banyak, tidak tertarik dengan Islam, dengan dakwah yang benar, ya. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang, oleh musuh-musuh Islam Yahudi di zaman Nabi SAW. Walam yarda bihadzal qadar hatta rakiba ila Quraisy. Dia tidak merasa cukup dengan hanya sekedar di Madinah. Dia berangkat ke Mekah dan di sana dia menyatakan, ya, menampakkan bahwa dia akan bersama Quraisy untuk memusuhi kaum muslimin di Madinah. Ya, ini kesempatan bagi orang Quraisy untuk mendapatkan, ya, kekuatan, karena yang mereka ini kan berada di dalam bersama kaum muslimin. Ya, jadi musuh dari luar dan dari dalam. Dan ini yang mereka inginkan. Ya. Ini sedikit dari cerita beliau, dan insya Allah akan kita lanjutkan cerita ini dan juga hadis yang tadi belum sempat kita lanjutkan, masih pada bagaimana Muhammad ibnu Maslamah mengutarakan kepada Nabi teknik dia untuk bisa masuk ke villa yang dikenal dengan benteng, yang dipagar seperti layaknya benteng, ya, yang memang benteng berlapis-lapis, bagaimana cara dia bisa masuk tanpa senjata. Dan akan murid ini akan diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dari pengutaraan dari Muhammad Muslimah kepada Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.